Koordinator pasar induk di Bitung, ketua Mustika Jaya Abu Bakar. Yang Dawin anu canggih di hadir ning. Situ pinu balong acara, bebendang sarang bebanu bakat di salira cuma witi pengacul kuasa lama di luar meka. Angsap pergi ayah hadir anu di tangan. Sarap di luar meka witi tekau lepat sak. Saya Mustika Jaya Cibitung, Pak Haji Teddy, diri Abdi, duk gagah. Suara putra Kuningan Cibitung lain bibit.